Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkenaan dengan rukun-rukun salat. Apa rukun yang pertama? Al-Qiyam ma'al Udhurah. Rukun yang pertama, berdiri bagi yang mampu dalam salat wajib. Telah kita jelaskan bagaimana dalam sholat sunnah hukumnya. Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Nah, dan telah kita jelaskan tentang hukum takbiratul ihram, di mana takbiratul ihram ini salah satu di antara rukun-rukun sholat. Kita pun telah jelaskan tentang sirah takbir, bentuk takbiratul ihram, yaitu dengan bacaan Allahu Akbar. Tidak boleh dengan bacaan yang lain, walaupun menunjukkan nama-nama Allah yang agung, Allahu A'zam misalkan, Allahu Kabir, tidak boleh, tapi mesti dengan bacaan Allahu Akbar. Dan kita jelaskan beberapa kesalahan-kesalahan dalam membaca takbir Allahu Akbar. Di antaranya memanjangkan A-nya, Allahu Akbar. Maknanya salah. Jadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Atau dengan memanjangkan bar-nya, Allahu Akbar. Ini pun salah. Maknanya, bar ini benduk, tendang. Ya. Salah maknanya. Alat tabuhan. Teh. Dan juga tidak boleh mengucapkan takbir selain dengan bahasa Arab, Allah Maha Besar, tidak boleh, tapi mesti dengan bahasa Arab, ya. Dan ini mesti diucapkan oleh imam, makmum, atau yang sholat dalam keadaan sendirian, ya, munfarid, Allahu Akbar. Bedanya kalau imam mengeraskan bacaan takbirnya, kalau makmum memelankannya, cukup didengar oleh dirinya sendiri. Nah, begitu pun munafik. Ya. Ini mesti terucap Allahu Akbar. Kalau mengucapkannya dalam hati tidak sah. Ya, dikatakan ini salah satu di antara zikir dan zikir itu diucapkan. Nah. Ya. Sehingga harus menggerakkan ya, lisan kita, menggerakkan mulut kita, Allahu Akbar, bibir kita digerakkan. Teh. Dan sudah kita bahas bahwasanya mengucapkan takbiratul ihram ini harus ketika dalam keadaan berdiri dalam sholat wajib. Nah, sempurna Allahu Akbar. Ya. Sehingga bagi yang masbuk mendapati imam dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud, hendaklah dia bertakbir takbiratul ihram dengan sempurna. Kemudian dia melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Nah, masuk masjid, imam dalam keadaan ruku. Takbir, Allahu Akbar, sempurna dalam keadaan berdiri. Baru setelah itu, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nah, kalau imam dalam keadaan ruku, boleh dia menambahkan dengan takbir intiqal. Nah, Allahu Akbar, takbir ihram, kemudian takbir intiqal, Allahu Akbar. Nah, kalau masih dalam keadaan ruku, dikarenakan hanya beda satu rukun, Ya. Nah, Anda berdiri dengan rukunya. Tapi kalau mendapati imam dalam keadaan sujud, cukup mengucapkan takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, kemudian dia sujud. Ya. Sekali lagi, semua huruf-huruf atau lafaz yang ada pada takbir tersebut dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya. Jangan sampai dia masuk masjid, mendapati imam ruku, langsung ruku tanpa takbiratul ihram. Ini kesalahan. Atau mengucapkan takbiratul ihram, tapi sebagian lafadznya dalam keadaan berdiri, sebagian lafadz yang lainnya ketika dalam keadaan ruku. Nah, misalkan masuk dalam keadaan ruku imam. Allahu Akbar. Nah, ini tidak sempurna. Ya. Kita pun telah bahas tentang menyampaikan takbir. Ya. Menyampaikan takbir kalau tidak terdengar suara imam, maka ini mustahab. Ya. Mustahab, sunnah. Nah, ketika suara imam tidak terdengar. Nah, tapi ketika suara imam terdengar oleh yang lainnya, maka tidak ada kebutuhan untuk menyampaikan takbir imam oleh makmum kepada yang lainnya. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk di antara bid'ah yang mungkar. Ya. Imam sudah keras suaranya, pakai pengeras suara, tapi makmum pun menyampaikan lagi takbir imam dengan mengeraskan suaranya. Termasuk bid'ah mungkar. Ya. Menyampaikan takbir ini disyariatkan apabila suara imam tidak terdengar oleh makmum. Mungkin dikarenakan sakit atau dikarenakan sebab yang lainnya. Oke. Kita masuk pada rukun yang berikutnya. Asalis, rukun yang ketiga di antara rukun-rukun salat, qira'atul Fatihah murattabatan fi kulli raka'atin. Membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan tertib berurutan pada setiap rakaat. Berurutan ayat-ayatnya, tidak boleh apa loncat. Nah, ayat kedua langsung loncat ke ayat keempat, tidak boleh. Barakallahu fikum. Tapi murattabatan, berurutan. Nah, tidak boleh kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, loncat. Tapi harus berurutan. Nah, mulai ayat pertama, kedua, ketiga, sampai selesai. Baik. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Mutafakun alaih. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca al-fatihah al-kitab. Disebut Al-Fatihah dikarenakan pembuka. Ya. Surah yang kita lihat dalam mushaf Al-Quran, pertamanya yaitu surah Al-Fatihah. Ya. Sebagai pembuka. Nah. Wa yustasna min dhalika al-masbuq. Dikecualikan dari membaca Al-Fatihah, yaitu makmum yang masbuq. Nah, yang tertinggal dikatakan makmum, beda-beda keadaannya. Ada yang sempurna mengikuti imam dari awal sampai akhir, ada juga yang masbuk, yaitu tertinggal. Tertinggal bisa tertinggal satu rukun, dua rukun, atau tertinggal satu rokaat, dua rokaat. Ini makmum. Nah, dan begitu seterusnya. Ada yang sempurna, ada yang masbuk. Dikecualikan dari membaca Al-Fatihah, yaitu makmum yang masbuk. Idza adrakal imam raki'an. Apabila mendapati imam dalam keadaan rukuk. Ya. Masbuknya ini tidak umum semua yang masbuk. Tapi dikhususkan masbuk yang masih mendapatkan imam dalam keadaan rukuk. Nah. Ini berdasarkan hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika beliau masuk masjid mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku. Nah, beliau sejak dari pintu sudah ruku. Nah, saking semangatnya untuk mengikuti imam. Takbir benar ruku. Allahu Akbar ruku sambil jalan ketika ruku. Kesab. Ya. Nah, ketika selesai sholatnya, Nabi SAW mengatakan, Zada qallah hirsan, wala ta'ud. Sebenarnya mengatakan, wala tu'id. Nah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan semangat kepadamu. Dan jangan engkau ulangi. Ya. Sebenarnya mengatakan, jangan engkau ulangi perbuatan tergesa-gesa seperti itu. Ya. Sebenarnya mengatakan, wala tu'id. Dan jangan engkau ulangi sholatmu. Nah. Yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati jangan tergesa-gesa seperti itu, ya, sampai berjalan sebelum masuk shof. Nah, tapi masuk dulu shof, kemudian ikuti imam. Ya. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya atau menambah rokaat sholatnya. Ya. Jadi para ulama menunjukkan ini. Menunjukkan bahwasannya, nah, ketika mendapatkan imam dalam keadaan ruku, terhitung satu rokaat. Walaupun khilaf, sebagian mengatakan tidak. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatul kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca al-fatihah al-kitab. Mengingat baca al-fatihah berarti tidak sah. Tidak terhitung satu rokaat. Nah, ya, para ulama menjawab, ya, bahwasannya ayat tadi atau hadis tadi umum. Tidak sah bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi dikhususkan dengan hadis Abu Bakr tadi. Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakr untuk menambah rokaat sholatnya. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang dia lakukan tadi. Nah, mendapati imam dalam keadaan ruku, ya, terhitung satu rakaat. Baik. Akan kita bahas nanti lebih lanjutnya lagi. Aw adraqa min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah. Atau mendapati imam dalam keadaan berdiri tapi tidak ada kesempatan baginya untuk membaca Al-Fatihah. Ya, masuk masjid, imam ya sudah baca surah yang terakhir. Ya, surah misalkan kalau dia baca Al-Ikhlas, nah, baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baru masuk, sempat berdiri bersama imam. Tapi enggak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Nah, maka ini pun termasuk dikecualikan. Walaupun tidak membaca Al-Fatihah, maka sudah terhitung satu rakaat. Nah, beda halnya dengan orang yang memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah, tapi dia tidak baca Al-Fatihah. Misalkan, ya, sholat duhur bersama imam. Parokat yang pertama, wafikirannya melayang-layang kemana. Padahal dia ikut dari awal bersama imam. Ya, ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Tapi dia tidak membaca Al-Fatihah. Melamun. Ya, pikirannya ngelayang-layang. Imam ruku. Nah, dia tidak sempat baca Al-Fatihah tadi. Maka belum terhitung satu rakaat. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, jadi bedakan keadaan tadi, tiga keadaan. Ya. Yang pertama, dia mendapati imam dalam keadaan ruku. Pendapat yang kuat terhitung satu rakaat. Walaupun dia membaca Al-Fatihah, termasuk pengecualian. Yang kedua, mendapati imam dalam keadaan berdiri tapi tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Oke. Ini pun sama, terhitung satu rakaat. Yang ketiga, mendapati imam dalam keadaan berdiri, ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, akan tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak terhitung satu rakaat. Ya, baik itu. Wakadal makmum fil jahriyah. Begitu juga makmum dalam sholat jahriyah. Akan disebutkan di khilaf. Yeah. Makmum dalam sholat yang dibaca keras. Ini khilaf di antara para ulama. Nah, apakah makmum baca Al-Fatihah ataukah tidak? Yeah. Sebagian mengatakan, makmum tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Yeah. Secara mutlak. Nah, ini pendapat yang pertama. Baik dalam sholat yang dibaca pelan, seperti sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat yang dibaca keras, seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, berdasarkan hadis, man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya. Bacaan makmum. Nah, ini disebutkan dari Al-Imam Al-Thawri dan juga Al-Imam Ibn Uyainah. Dan ini madhabnya Abu Hanifah. Jadi kalau Abu Hanifah, makmum diam saja. Dia tidak baca Al-Fatihah. Baik dalam sholat syariah yang dibaca pelan atau dibaca keras. Alasannya apa? Dikatakan ada hadis yang mengatakan barang siapa memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Nah, yang madhabnya Abu Hanifah. Yang kedua, yang berpendapat bahwasanya makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat syariah yang dibaca pelan. Duhur, asar, ya, di mana imam tidak mengeraskan bacaannya, maka makmum baca Al-Fatihah dan tidak membaca Al-Fatihah dalam solat yang jahriyah, ya, solat maghrib, solat isya, solat subuh. Lihatkan ayat, aida quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, diamlah, ya. Dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengar ucapan Rasulullah SAW, ya, wa idza quri'a fa'ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah. Jadi, ini disebutkan pendapat Al-Imam Zuhri dan juga Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat yang syariah yang dibaca pelan dan juga sholat jahriyah. Ya. Dalam semua sholat, baik itu dibaca keras ataupun pelan, ya, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Berdalil dengan keumuman hadis yang kita bacakan tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya. Tidak sah salat. Baik salat yang dibaca keras atau salat yang dibaca pelan. Ini sifatnya umum. Bagi yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Nah, pendapat ini disebutkan dari Al-Imam Al-Auza'i dan juga Ashab Syafi'i, Madhab Syafi'i dan juga Madhab Al-Bukhari. Pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Dan wallahu a'lam, pendapat yang ketiga ini pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Nah, adapun dalil yang disebutkan oleh pendapat yang pertama, yang mengatakan makmum tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, baik dalam sholat sirriyah atau jahriyah, hadis yang mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah, barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaannya, hadis ini hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Nah, bahkan datang dari jalan Jabir al-Ju'fi kadzab, pendusta. Nah, Jabir al-Ju'fi kadzab. Dan juga jalan yang lainnya, tapi mursal. Dia terputus. Tidak nyambung. Nah. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ja'a hadil hadis min tariqin la yasih syai'un minha. Ali Nabi SAW. Ya. Datang hadis ini dari jalan yang tidak benar sedikit pun. Dari Nabi SAW. Ya. Si pendapat yang pertama, pendapat yang lemah. Nah, adapun pendapat yang kedua, dalil-dalil yang digunakannya sifatnya umum. Ya. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Ini sifatnya umum. Nah, sementara dalil yang digunakan oleh pendapat yang ketiga khusus. Ya. Dan tidak saling bertolak belakang antara yang umum dan yang khusus. Dan suatu kaidah yang umum ditarik kepada yang khusus. Nah, ketika dibacakan Al-Quran, maka ya kita diam, kemudian dengarkan. Tapi khusus bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Nah, ya. Kenapa? Dikarenakan dalilnya khusus, tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Nah, bahkan ada sebagian hadis ketika Rasulullah sholat, kemudian ada makmum yang membaca surah yang lain. Ya. Nah, dalam sholatnya. Rasul mengingatkan, la taqra illa bi ummi al-kitab. Jangan engkau baca yang lain kecuali Al-Fatihah Al-Kitab. Ya. Nah, dalam sholat jahriyah. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah itu tetap dibaca. Dan ini pendapat yang kuat. Sekali lagi ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihima. Ya. Yeah. Pendapat yang kuat, wallahu'alam, pendapat yang mengatakan baca Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Nah, al-muhim ini termasuk di antara khilaf bain ulama. Tapi ar-rajih, yang rajih kita sebutkan tadi. Nah, tetap membaca Al-Fatihah. Kita baca lagi. Apa yang disebutkan dalam kitab ini? Wa kadal ma'mum fil jahriyah. Begitu juga makmum dalam salat jahriyah. Yustasna min kira'atiha. Dikecualikan dari membaca Al-Fatihah. Tapi pendapat yang kuat tetap membaca apa? Al-Fatihah. Lakin lau qara'aha fi sakatatil imam fa inna dhalika aula. Akan tapi kalau seandainya dia membaca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah tadi pada waktu imam terdiam, nah ya, maka itu lebih utama. Akhdan bil ahwat, mengambil kehati-hatian. Ya. Maksudnya ketika ada waktu imam diam, misalkan setelah waladhdallin amin kemudian diam, ya silakan baca Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Yang lebih utama katanya untuk berhati-hati. Ya. Walau alam kita jelaskan tadi dalam salat sriyah ataupun jahiyah, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kapan makmum baca Al-Fatihah? Ya. Lihat keadaan. Kalau seandainya imam membacanya satu ayat kemudian dia berhenti. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti sejenak, tarik nafas. Nah, ketika itu dia tidak boleh membaca Al-Fatihah. Nah, ikuti. Nah, atau kalau makmumnya mungkin bacanya cepat, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Gak ada kesempatan bagi kita, nah, untuk membaca ketika itu, maka membaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Nah, waladhdallin, amin. Baru setelah itu kita baca Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Ini jelas termasuk di antara khilaf tadi. Nah. Kesimpulan dari apa yang kita sebutkan tadi tentang qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, ya, hukumnya termasuk salah satu di antara rukun-rukun salat. Nah, dan ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Ya, berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan sah. Walaupun membaca satu ayat Al-Quran yang mana saja. Walaupun tidak Al-Fatihah, boleh yang lainnya. Nah. Berdasarkan dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah darinya. Nah. Dan juga berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, summaqra' ma tayassara ma'aka min Al-Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sehingga boleh. Ayat yang mana saja. Tidak mesti Al-Fatihah. Ya. Terus ada baca ayat. Ini pendapat Abu Hanifah. Dijawab oleh jumhur. Nah. Dijawab bahwasannya. Dalam sebagian lafad-lafad hadis tersebut. Summaqra bi ummil Quran. Wa bima sya'allah antaqra. Nah. Kemudian bacalah dengan umul Quran, yaitu Al-Fatihah. Induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagimu. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dijelaskan oleh Nabi SAW yang dimaksud dengan bacalah apa yang mudah bagimu itu ya Al-Fatihah. Nah, adapun ayat, ayatnya mujmal. Sifatnya global. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Mujmal. Global. Nah. Sementara hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan mesti membaca Al-Fatihah. Ini mubayyinah. Ya. Menjelaskan yang mujmal. Yang global tadi dijelaskan. Nah. Yaitu baca Al-Fatihah. Baca yang mudah darinya, dijelaskan yang maksud adalah Al-Fatihah. Nah. Kemudian juga, apakah wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat ataukah tidak? Jumhur ulama berpendapat wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Yang sebenarnya disebutkan dalam kitab tadi. Nah. Ya, ini berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada orang yang salah solatnya, sumaf'al dalika fi solatika kuliha. Kemudian lakukanlah itu semuanya dalam semua solatmu semuanya. Nah, ya. Berbeda pendapat dengan Imam An-Nakhai, Imam As-Sauri dan juga Abu Hanifah yang mengatakan, ya, la tajib illa fi rak'atain al-ulayaini. Tidak wajib kecuali pada dua rakaat pertama. Nah, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan ikra fil ulayaini wasabbih fil akhraini. Yeah. Bacalah Al-Fatihah dalam dua rakaat pertama dan bertasbihlah dalam dua rakaat terakhir. Nah, ini pendapat Ahmad dalam satu riwayat, tapi pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad tidak demikian. Nah, ini dalam satu riwayat saja. Bahkan kalau Hasan Al-Basri mengatakan, apabila dia membaca Al-Fatihah dalam satu rakaat saja, sah. Nah, berdasarkan dengan ayat faqra'u ma tayassara min. Ya, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Nah, dan dari Imam Malik, kalau dia membaca hanya pada tiga rakaat saja, ini sah. Ya, dikarenakan fi mu'dhamis shalah, katanya. Nah, dikarenakan dalam apa kebanyakan rakaat salatnya dia baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah. Kalau salatnya 4 rakaat, kemudian 3 rakaat dia baca Al-Fatihah, berarti nah kebanyakannya baca Al-Fatihah dianggap sah. Nah, yang jelas dalam masalah ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Nah, yang mengatakan baca Al-Fatihah itu dalam setiap rakaat. Ya. Yeah. Berdasarkan hadis tadi summa fa'al dalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu semuanya ketika Rasulullah mengajarkan ya tentang sifat salat, rukun-rukun salat kepada orang yang salah dalam salatnya, Rasul mengatakan lakukan itu semuanya dalam semua salatmu, dalam semua rakaat salatmu. Nah, bacakan. Ya. Sebenarnya masih ada permasalahan-permasalahan yang lain berkenaan dengan baca Al-Fatihah, tapi ini sudah mencukupkan insyaAllah secara global, secara umum. Nah, yang jadi permasalahan khilaf di antara para ulama tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk ayat min surati Al-Fatihah ataukah bukan? Ya, khilaf yang panjang di antara para ulama sebagian pendapat Bismillahirrahmanirrahim termasuk di antara ayat dari surah Al-Fatihah. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, dan sebagian lagi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat yang menyendiri. Ya, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk di antara ayatun mustaqillah. Ayat yang menyendiri. Di antara fungsinya lipasli baina surah. Ya, untuk memisahkan antara surat-surat. Nah, tapi ada Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran. Ya, dan ulama sepakat. Nah, ya, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa itu? An-Naml ya? Nah, innahu min Sulaiman. Sungguh dari Sulaiman. Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membuat surah ke Malakatus Saba, Ratu Saba. Dan Sulaiman memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk di antara ayat nah, Al-Quran dalam surah tersebut. Nah, dan ulama sepakat ya, bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu ayat dari surah At-Taubah. Nah, kalau kita lihat surah At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini khilaf tadi dalam surah Al-Fatihah. Apakah termasuk surah Al-Fatihah atau bukan? Khilaf di antara para ulama. Nah, jelas, ya, tetap dibaca ketika kita membaca Al-Fatihah. Nah, walaupun yang bertambat ini bukan ayat dari surah Al-Fatihah, tapi tetap membacanya. Tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disyariatkan ketika kita mengawali bacaan dalam awal surah dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna alhamdulillah. Subhanaka walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.